Kata tu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim. Ala sayyidina Muhammadin. Fi kulli lahdatin abada. Adada ni'amillahi. Wa ifdali. Allahumma akrimna. Binuril fahmi. Wa akhrijna. Min dhulumatil wahmi. Waftah lana. Abwaab rahmatik. Wanshur alina. Hikmatak. Ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka. Fahman nabiyin. Wa ifdal mursalin. Wa ilhamal malaikatil mukarrabin. Allahumma agnina bil ilmi. وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية يا أرحم الراحمين ربنا آتنا من لدنك رحمة وعلمنا من لدنك علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم صلى الله على سيدنا محمد wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah billahi salatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Kal ma'alif rahimallahu ta'ala na fa nabiyyu bi nur fi darina amin. Amin. Ayo salam. ثم nah, jadi kita masih membahas tentang rukun-rukun sholat. Kemarin sudah kita bahas di pelajaran yang lalu bahwasanya rukun sholat itu ada 13. Salah satunya adalah niat dan berdiri. Maka ketika pembahasan dalam rukun berdiri ketika melaksanakan sholat fardu, maka jikalau sholat yang dilaksanakan itu sholat fardu, maka hukumnya wajib berdiri. Kalau enggak berdiri, padahal dia mampu, enggak sah sholatnya. Tapi kalau sholat sunnah, maka boleh dilaksanakan dengan duduk ataupun berbaring. Akan tetapi, kalau kita melaksanakan sholat sunnah dengan cara duduk, maka pahalanya separuh dari pahala sholat berdiri. Dan sholat sunnah berbaring separuh daripada sholat sunnah duduk pahalanya. Oleh karena itu, maka hendaknya kita jangan pernah, atau usahakan jangan pernah melaksanakan sholat sunnah dengan cara duduk kecuali terpaksa. Tapi kalau sholat fardu, baik itu sholat fardu ain, yaitu sholat lima waktu, atau sholat fardu kifayah, yaitu sholat jenazah, harus dilaksanakan dalam keadaan berdiri jika mampu. Kalau dia tidak mampu, maka semampunya. Misalnya, dia nggak bisa berdiri, tapi bisa seperti keadaan orang yang sedang rukuk, berdiri sambil pegangan. Walaupun dalam keadaan agak merukuk misalnya. Gak apa-apa, wajib hukumnya. Gak boleh langsung duduk. Kalau gak bisa juga kecuali duduk, ya udah duduk. Nah, kemudian kalau seumpama tidak bisa melaksanakan sholat dalam keadaan berdiri kecuali dengan cara duduk, maka duduknya itu yang sunnah bagaimana cara duduknya? Nah, itu kata ulama, sunnahnya itu dengan cara duduk iftirash. Iftirash itu adalah duduk ketika kita melaksanakan tasyahud awal. Itu duduk iftirash namanya. Jadi sunnah, kalau kita gak bisa berdiri, ya duduk iftirosh. Kemudian kalau gak bisa duduk. Kalau gak bisa duduk, berbaring. Tau kan berbaring? Berbaring itu tidur miring. Ke sebelah kanan, afdolnya. Kalau gak bisa, ke sebelah kiri. Cuma kalau dia itu berbaring, berarti permukaan badan harus dihadapkan ke arah kiblat. Terus, kalau seumpama gak bisa berbaring, maka terlentang. Kalau terlentang, maka telapak kakinya itu yang menghadap ke arah kiblat ditambah lagi, kalau bisa, kepalanya itu disanggah dengan bantal di bawahnya, sehingga kepalanya itu menghadap kiblat. Itu kalau bisa. Kalau terlentang juga gak bisa, maka dia menggerakkan rukun-rukun sholat dengan isyarah, dengan isyarat. Isyarat. Jadi isyarat misalnya apa? Dengan kepala. Kita berdiri gini. Nanti kalau rukuk agak angkat. Kalau sujud agak angkat lagi. Dan begitu seterusnya. Kalau ngangkat kepala pun enggak bisa dengan mata. Misalnya mata seperti ini berdiri. Ini rukuk. Ini i'tidal. Ini sujud. Bangun dari sujud. Sujud lagi gitu. Dengan mata. Kalau gak bisa dengan gerakan kepala atau gerakan badan, maka dengan mata. Gak bisa dengan mata, maka dengan hati. Artinya dengan hati, sekarang kita sedang takbir, Allahu Akbar. Sekarang sedang baca Fatihah. Sekarang sedang rukuk. Sekarang sedang i'tidal. Sekarang sedang sujud. Semua dilaksanakan dengan hati, itu maksudnya. Kalau gak bisa, ya disolati. Paham? Kalau gak bisa lagi, berarti sudah tidak wajib sholat. Karena sholat itu kewajibannya tergantung kepada akalnya. Selama akalnya masih berfungsi, selama itu pula berarti hukumnya wajib sholat. Nah, terus gimana kalau orang tua itu? Orang tua itu yang pikun itu gimana? Nah, sekarang dia ingat gak? Otaknya itu masih berfungsi gak? Gitu loh. Kalau dia tahu yang mana-mana anaknya, berarti dia wajib sholat. Kalau kadang-kadang tahu, kadang nggak tahu. Ah, ketika nggak tahu, nggak wajib sholat. Karena ketika tahu, dia wajib sholat. Kalau nggak tahu sama sekali, sudah pikun, maka nggak wajib sholat. Jadi harus diingatkan. Terus orang sakit gimana? Sama, orang sakit juga wajib sholat. Orang sakit juga wajib sholat, semampunya. Dia pakai infus. Infus itu kan bercampur dengan najis, karena bercampur dengan darah. Dan darah itu bercampur dengan air infusannya. Berarti darah itu walaupun sedikit tidak dimaafkan dalam mazhab Syafi'i. Gimana hukumnya? Ya sudah sholat walaupun dengan infusnya. Tapi nanti kalau sudah sembuh wajib digosok gitu. Jadi dalam mazhab Imam Syafi'i itu setiap waktu sholat masuk harus ada sholat. Sempurna atau tidak sempurna syarat sahnya, yang penting ada sholat. Kalau sempurna ya udah berarti enggak perlu digodok. Kalau enggak sempurna berarti wajib digodok di waktu yang lain. Tapi kalau dalam mazhab Imam Malik tidak seperti itu. Kapan kita tidak terpenuhi syarat wajib salat atau syarat sahnya salat, maka hukumnya enggak wajib salat. Tapi nanti ketika kita sudah mendapatkan pada diri kita syarat-syarat sahnya salat itu sudah terpenuhi lagi, maka hukumnya wajib salat. Nah, paham? Jadi ikhtilafu ulama'i ummati rahmah. Jadi jangan kita fanatik dengan menyalahkan yang mazhab ini atau mazhab itu, tidak. Tapi semua mazhab itu berdasarkan ijtihad. Sedangkan ijtihad itu selalu dibenarkan dalam agama. Tidak ada yang salah. Cuma kita harus mengikuti salah satu daripada mazhab yang ada itu. Enggak boleh yang ini ikut mazhab ini, yang itu ikut mazhab itu. Enggak boleh. Jadi harus dalam keseharian kita, ibadah kita, muamalah kita, munakaha kita harus ikut mazhab satu. Jadi harus komitmen dengan satu mazhab. Kalau mazhab Syafi'i ya seterusnya mazhab Syafi'i. Kalau mazhab Maliki ya seterusnya mazhab Maliki. Dan tidak ada yang mengikat. Artinya anak-anak dalwah harus ikut mazhab Syafi'i misalnya. Enggak harus. Ya terserah. Asalkan dia tahu aja gimana mazhabnya gitu. Karena sebelum kita melaksanakan segala macam ibadah, munakaha maupun muamalah harus sesuai dengan mazhab. Kemudian summayusalli ajizun anil kafah. Terus wabir ruku'i wasujudi au ma'ah. Nah, kemudian orang yang tidak bisa berdiri salat dalam keadaan terlentang, ala ghafah itu terlentang. Sedangkan waktu rukuk dan sujud au ma'ah, maka dia itu memberikan isyarat birosi dengan kepala. Terus apa? Ini yajiz fabil aswani, kalau dia tidak tahu, maka hendaknya gerakannya dilaksanakan dengan mata, isyarat mata seperti tadi yang Ustaz contohkan tadi ya. Terus nah, kalau semua enggak bisa juga dengan isyarat itu enggak bisa juga, maka dia melaksanakan semua rukun salat dengan hati. Allah Subhanahu wa taala. Buka ugudul lijan. Jadi kita akan membahas tentang kitab Ughudul Lijan. Ughudul Lijan itu adalah kitab persiapan pra menikah. Paham? Persiapan sebelum menikah. Nah, itulah kalian. Enggak perempuan, enggak laki, kalau sudah berbicara masalah nikah pasti senang. Paham? Nah, jadi dalam agama itu disebutkan setiap seorang mukallaf, siapa mukallaf? Mukallaf itu balig, akil, muslim. Itu mukallaf. Sebelum melangsungkan suatu ibadah, baik itu berkaitan dengan ibadah sehari-hari, atau muamalah sehari-hari, atau munakahah, maka hukumnya dia harus mempelajarinya dahulu, supaya tidak terjerumus ke dalam larangan-larangan agama berkaitan dengan syariat tersebut. Dan supaya dia tidak luput daripada melaksanakan kewajiban-kewajiban yang berkaitan dengan syariat tersebut. Itu maksudnya. Oleh karena itu, maka dalam semua syariat yang berkaitan dengan wajib maupun sunnah, itu sudah ada penjelasannya. Sesuai dengan sabda Nabi kita Muhammad SAW, Inni taraktukum alal mahajjatil baydo. Naha layaliha kanahariha la yuzigu anha illa wadalla. Yang artinya, aku telah tinggalkan agama ini dalam keadaan jelas, terang, semuanya sudah dijelaskan dengan cara detail. Bahkan malam harinya pun itu tampak seperti siang. Itu adalah sebuah ungkapan perumpamaan dari saking jelasnya segala sesuatu dalam syariat ini, karena semuanya sudah dijelaskan. Bahkan pernah ketika Nabi SAW sudah akan meninggalkan dunia yang fana ini, maka beliau itu mengatakan kepada para sahabat-sahabatnya, Fem, hendaknya kalian saksikan bahwasanya aku sudah menyampaikan semuanya. Mereka mengatakan, iya Rasulullah, kami menyaksikannya. Allahumma fashhad. Allahumma fashhad. Allahumma fashhad. Ya Allah, saksikanlah. Ya Allah, saksikanlah. Aku sudah menjelaskan semuanya. Sehingga pantas jika sahabat Salman Al-Farisi, beliau berkata, Allamanin Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam kulla syai hatta fil khara'ah. Adalah Nabi kita Muhammad SAW mengajarkan kepada kami semua hal. Bahkan dalam cara buang air pun diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, oleh karena itu, syariat yang menjadi misi penyebarannya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan visi daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang tidak lain adalah membawa pemeluknya kepada kebahagiaan, kesejahteraan, keamanan serta kesentosaan. Artinya apa? Siapapun yang melaksanakan syariat ini pasti bahagia hidupnya. Siapapun di antara kita yang melaksanakan syariat ini pasti aman, sentosa, dan sejahtera. Nah, oleh karena itu, maka kita lihat unsur masyarakat yang paling bahagia hidupnya. Dalam artian bahagia, kalaupun ada masalah, tidak mungkin manusia tidak ada masalah. Tapi kalaupun ada masalah, maka dia itu menjalannya itu dengan gembira, dengan senang. Kenapa? Dia orang yang beriman. Kalau kita melihat kepada yang semacam ini, unsur masyarakat yang paling bahagia itu adalah para orang-orang alim. Kenapa kita melihat semacam itu? Karena mereka punya ilmu Nabi Muhammad SAW. Jadi ilmu itu adalah tata cara. Syariat itu adalah sebuah konsep. Kalau kita laksanakan konsep itu dalam kehidupan kita, maka konsep itu sangat jitu untuk kita meraih segala hal yang kita inginkan. Bukankah setiap orang ingin bahagia? Ikut syariat. Bukankah setiap orang ingin aman? Ikut syariat. Bukankah setiap orang ingin sejahtera? Ikut syariat. Bukankah setiap orang ingin sentosa hidupnya? Ikut syariat. Maka pasti dia akan bahagia, sejahtera, aman, sentosa. Paham? Jadi itulah yang namanya syariat seperti itu. Jadi mengikat. Setiap pemeluknya, kalau dia benar-benar melaksanakan sesuai dengan arahan Nabi kita Muhammad SAW, maka pasti membawa kebahagiaan, pasti membawa kesejahteraan, dan pasti membawa keamanan bagi pemeluknya. Nah, cuma kadang-kadang belajarnya itu karena salah kepada pendidikannya itu salah belajar, bukan pada orang ahlinya. Jadilah kadang-kadang sekarang ini kita lihat umat Islam, tapi kok seperti itu sih? Gitu. Jadi jangan salahkan syariatnya. Jangan salahkan Islamnya. Jangan salahkan Nabinya. Karena Nabi tidak pernah mengajarkan yang tidak baik. Yang diajarkan oleh Nabi SAW semuanya berupa unsur rahmatan lil alamin wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Jadi enggak ada yang tidak rahmat, itu enggak ada. Semuanya rahmat. Semua isinya rahmat. Coba dari segi apapun yang bahkan mereka-mereka yang tidak suka dan mengkritisi syariat yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad, itu pasti di balik itu pasti ada hikmahnya. Oleh karena itu, maka hendaknya dalam syariat perkawinan itu kita membutuhkan kepada ilmu ataupun konsep. Bagaimana sih caranya hidup dalam jenjang perkawinan tapi dalam keadaan bahagia? Pengen? Nah, caranya gimana? Nah, ikuti kitab ini. Nah, tapi kitab Ughudul Lijen sendiri, kitab Ughudul Lijen ini banyak yang mengkritisi. Dikatakan di situ ada diskriminasi. Artinya apa? Diskriminasi itu adalah ada tekanan kepada para wanita. Seakan-akan yang namanya laki-laki itu jadi raja. Laki-laki berkuasa. Laki-laki itu egois. Perempuan selalu tertindas. Katanya mereka itu seperti itu. Maka kita katakan yang namanya ibadah itu semuanya dilaksanakan dengan tidak enak. Ada orang sholat enak. Ada orang puasa enak. Ada orang berakhlak yang baik enak. Ya, penuh pengorbanan. Sama ibadah juga seperti itu. Penuh pengorbanan. Yang namanya pernikahan ibadah apa kesenangan? Oleh karenanya Nabi SAW bersabda, "Man tazawwaja faqad akhraza nisfadinih falyattaqillah fin nisfil bagi." Yang artinya barang siapa yang kawin berarti dia itu telah melampaui, telah menjaga separuh daripada agamanya, maka hendaknya dia berhati-hati dalam separuh yang lainnya. Separuh daripada ujian sudah dia kuasai, tinggal separuhnya lagi. Nah, oleh karena itu berarti apa? Ibadah. Din itu adalah ibadah. Agama itu adalah ibadah. Semua yang berkaitan dengan agama semuanya ibadah. Karena semua yang kita lakukan setiap hari ini, kalau enggak ada ya ibadah. Jadi ibadah ya agama. Syariat itu agama. Maka semua ibadah ini, semua syariat ini adalah ibadah. Kecuali yang ada. Ada itu bisa jadi bukan ibadah. Bisa jadi ibadah. Seperti kita makan. Kalau kita makan hanya untuk mengenyangkan diri, tanpa ada niat-niat yang baik, tanpa diiringi dengan melaksanakan cara-cara makan yang disunnahkan, maka namanya adah. Tidak ada pahalanya. Tapi kita bisa menggantinya berubah menjadi ibadah. Kalau kita berniat ketika makan dengan niat yang baik. Dengan cara-cara yang baik. Seperti yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Nah, oleh karenanya disebutkan oleh para ulama bahwasanya barang siapa yang melaksanakan empat hal, memperbanyak melaksanakan empat hal, maka dia itu akan mudah untuk bermimpi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak mudah bermimpi Nabi Muhammad, karena bermimpi Nabi Muhammad itu merupakan sebuah kemuliaan yang sangat besar. Yang dikatakan oleh Ibn Hajar, kalau orang bermimpi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka seakan-akan dia itu telah menghatamkan Quran sebanyak 12 kali. Dan setelah bangun dari tidurnya, maka dia itu diampuni dosa yang telah lalu. Nah, jadi banyak hal yang akan didapatkan. Oleh karena itu, karena banyak hal yang akan didapatkan oleh orang yang bermimpi Nabi, maka tidak mudah, membutuhkan kepada pengorbanan-pengorbanan yang berat. Nah, di antaranya adalah, barang siapa yang perbanyak 4 hal, maka dia itu akan mewariskan atau menjadi sebab dia itu bermimpi Nabi Muhammad. Apa 4 hal itu? Yang pertama, memperbanyak membaca salawat. Memperbanyak itu, batas banyaknya itu adalah sebanyak 300 kali. Setiap hari paling tidak 300 kali. Jadi salawat itu banyak macamnya. Terserah mau baca salawat yang mana saja. Seperti Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad wa sallim taslima. Jadi harus salawat sama salam. Gak boleh pisah. Kalau dipisah hukumnya makruh. Nah, itu paling sedikitnya. Atau Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Nah, itu diulang sampai 300 kali. Itu sudah berarti banyak. Itu yang pertama. Yang kedua. Yang kedua adalah at-ta'alluq bihadratihi. Selalu berkait hatinya itu dengannya. Bagaimana caranya? Nah, selalu kita membayangkan dirinya. Kenapa? Idza ahabba syai'an aktsara min dzikrih. Kalau orang itu cinta kepada sesuatu, maka dia itu pasti banyak menyebutnya, baik menyebutnya dengan lisan maupun menyebutnya dengan hati, dengan mengingatnya maksudnya. Bagaimana cara kita mengingat Nabi Muhammad? Kalau kita pernah bermimpi Nabi Muhammad, wajah mulia yang kita impikan itu kita bayangkan, kita hadirkan. Waktu kita baca salawat, maka kita bayangkan Nabi Muhammad SAW menjawabnya langsung. Dan pasti menjawabnya, cuma kita tidak mendengarnya. Sebagaimana hal itu banyak terjadi kepada para aulia. Terus, ketika kita tidur, kita bayangkan melihat Nabi. Ketika kita makan, kita bayangkan bagaimana makannya Nabi. Ketika kita masuk kamar mandi, kita bayangkan bagaimana Nabi Rasul masuk kamar mandi. Oh, begini dulu, baca doa ini dulu. Nah, itu artinya, ta'aluk bihadratihi. Itu yang kedua. Yang ketiga, at-ta'aluk bisunanihi. Kita terkait hati untuk melaksanakan semua sunnah-sunnahnya. Sunnahnya Nabi, itu adalah sebuah tanda bahwasanya kita dengan melaksanakannya berarti kita cinta kepada Nabi kita Muhammad SAW. Memperbanyak kita melaksanakan sunnah. Jadi jangan diremehkan. Ini kan cuma sunnah, enggak wajib. Enggak, justru yang sunnah yang kita laksanakan. Setelah kita melaksanakan yang wajib. Fa'mal mina bil usri. Fa'mal walau bil usri kazzakati tahruj binur ilmi min dulumati, maka laksanakanlah, amalkanlah, praktekkanlah apa yang kamu ketahui daripada ilmu, walaupun 1/10. Itu kalau sunnah. Kalau wajib, hukumnya wajib kita melaksanakan seluruhnya, bukan cuma 1/10. Jadi semua sunnah kita laksanakan. Nah, kalau kita laksanakan semua sunnahnya Nabi, maka kita ada ikatan dengan Nabi, kita dekat dengan Nabi. Lihat bagaimana para ulama dahulu, ambil satu contoh seperti Imam Bukhari. Imam Bukhari ini kan kitabnya selalu dibaca di mana-mana. Hadisnya menjadi hujah untuk syariatnya. Dan yang namanya beliau, Imam Bukhari ini bukan orang Arab, tapi orang Ajam. Tapi beliau itu bisa mengalahkan kedudukan orang Arab. Karena paling sahihnya kitab-kitab hadis adalah kitab Imam Bukhari. Nah, beliau mendapatkan makam yang setinggi itu karena pengorbanan yang telah beliau korbankan dengan berat. Artinya apa? Beliau habiskan seluruh umurnya itu untuk mengumpulkan hadis. Pergi ke sana, kemari. Hanya untuk mengumpulkan hadis. Kemudian dia pilih yang paling sahih, lalu dibukukan dalam kitab Bukhari. Dan beliau ini, di antara manakibnya, setiap hari beliau berpuasa. Kecuali hari-hari yang dilarang untuk berpuasa. Semuanya bisa kalau cuma berpuasa kan? Nah, masalahnya kita bisa nggak berbuka dan bersahur seperti dia? Di mana dia itu kalau sahur dan buka itu dengan satu buah atau satu biji kacang minumnya satu tenggak air. Jadi kalau buka satu biji kacang satu tenggak minum air. Kalau sahur juga satu biji kacang satu tenggak minum air. Kalau sumpama bisa seperti itu, enak, pondoknya untung. Hah? Bisa enggak gitu? Bisa. Nah, itu Imam Ghazali. Makanya pantesan kalau beliau itu tidak masuk kamar mandi kecuali seminggu sekali. Artinya buang air itu. Enggak buang air, baik BAB maupun BAK. Kecuali seminggu sekali. Kan beda sama kita. Kita satu hari 7 kali. Nah, Imam Bukhari ini seminggu sekali. Nah, itu beliau. Dari saking ta'aluknya dengan sunnah-sunnah Nabi kita Muhammad SAW. Sehingga suatu waktu beliau itu berada di tepian. Tiba-tiba beliau di arah sana, di seberang sana mendengar ada orang yang bersin. Tahu bersin kan? Begitu dia mendengar orang bersin, maka dia itu menyewa kapal, pergi menyeberang ke sana, bertemu dengan orang itu dan mengatakan, Yarhamukallah. Kemudian itu balik lagi sana. Hanya untuk merasakan, Yarhamukallah. Dia sewa kapal, pergi ke sana, dan untuk mengucapkan, Yarhamukallah. Kenapa? Mengucapkan, Yarhamukallah, ketika ada orang bersin, itu hukumnya sunnah. Imam Bur'i. Imam Bur'i itu adalah imam yang wali, min awliyaillah, yang sangat besar, tinggi makamnya. Dialah yang memberikan resep kepada kita. Kalau ingin tahu kapan matinya, nah, beliau kasih ijazahnya. Mau tahu? Hah? Jadi kalau kita laksanakan, maka pasti kita tahu kapan kita mati. Itu Imam Bur'i. Fem. Caranya gimana? Gampang. Sholat 2 rakaat aja. Tapi baca qul huwallahu ahad pada rakaat pertama 6.000 kali. Rokat kedua juga 6.000 kali. Jadi 12.000. Kalau kita laksanakan, sebelum meninggal pasti kita dikasih tahu. Sebelum dilaksanakan pasti kita kasih tahu. Dia juga ngasih tahu. Beliau juga mengasih tahu, kalau kita ingin hari ini tidak mati, gimana caranya? Mau enggak? Nah, ini ijazah yang mahal sebetulnya, tapi satu obral kepada murid-murid staff ini. Caranya gimana? Caranya, jadi misalnya kamu takut naik pesawat, gak pernah naik pesawat, maklum orang desa gitu ya. Akhirnya, waktu dia mau naik pesawat, baca doa ini. Insya Allah gak bakal jatuh, gak bakal mati. Kalaupun jatuh misalnya, mungkin dia itu akan nyungsang di pohon. Sehingga yang lainnya mati, ini selamat. Gitu. Caranya gimana? Caranya baca ayat yang berbunyi laqad ja'akum rasulun azizun 'alaihi ma fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa tawakkaltu wa rabbul arsyil azim. Diulang sebanyak 7 kali. Kalau kamu hari ini baca nih sekarang nih, insyaallah tidur nanti bangun lagi. Tapi kalau enggak baca enggak dijamin. Ya, siapa tahu? Paham? Kenapa? Kita enggak tahu umur kita sampai kapan. Bisa jadi kita tidur beneran, artinya enggak bangun lagi. Karena dikatakan yang namanya tidur itu adalah mautun asghar, yang namanya tidur itu adalah mati kecil. Bisa jadi mati beneran gitu loh. Nah, oleh karena itu, kalau kita baca ini sebelum tidur, nah berarti kita pasti bangun nanti. Sebagaimana dikatakan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau orang itu mau meninggal, maka dia itu meminta kepada malaikat satu saja nafas. Kita kan tidak menghargai yang namanya nafas. Karena seakan-akan nafas itu murah harganya. Padahal kalau kita gak nafas, 6 menit saja gak nafas, pasti mati. Kita gak makan, 20 hari masih bisa bertahan hidup. Kita gak minum, masih bisa bertahan selama 6 hari. Tapi kalau kita gak nafas, 6 menit, habis. Oleh karenanya kalau orang itu mati, atau mati suri, atau apa jantungnya itu gak bergerak, maka dia itu dalam waktu 6 menit itu harus dipaksa untuk bergerak. Diinjak, digerakkan, dan sebagainya, sampai dia itu berdegup kembali. Kalau enggak, lewat 6 menit, ya udah habis sudah. Gitu loh. Nah, oleh karena itu, nafas yang kita gunakan ini, yang entah berapa kali, 1 menit berapa nafas, itu yang kita ucapkan. Yang kalau orang lain, para aulia itu menghargainya karena merupakan nikmat yang sangat besar daripada Allah Ta'ala. Sampai-sampai yang bernama Al-Habib Umar Al-Muhdar. Siapa dia? Habib Umar Mokhtar itu yang mendirikan Masjid Al-Mokhtar itu sekarang nih. Yang menjadi ikon daripada Hadramaut. Jadi setiap ada Hadramaut, ada situ ada ikon menara. Menara itu adalah menaranya Masjid Al-Mokhtar. Kenapa jadi ikon? Karena Masjid Al-Mokhtar itu adalah sebuah monumen, sebuah bangunan yang sangat di luar logika. Kemudian menjadi sebuah karomah bagi para aulia. Di mana disebutkan bahwasanya ketika Sayyidina Umar Al-Mokhtar membangun masjidnya itu dan meninggikan menaranya itu setinggi yang sekarang ini, maka tukang itu mengatakan, Habib Umar enggak bakal bisa. Mana mungkin ini akan sampai tinggi seperti itu? Kata Habib Umar, bisa. Enggak bisa, kata tukang. Bisa, katanya. Tetap bilang, enggak bisa, katanya tukangnya. Sudah begini aja. Ini kopi, bawa ke atas. Sampai ke puncak, kamu lempar ke bawah. Kalau tumpah sedikit, kalau tumpah sedikit aja, berarti enggak bisa. Tapi kalau enggak tumpah, berarti bisa. Hanya dibawa. Dibawa ke atas, udah itu, cangkir yang berisi kopi tadi dilemparkan, dilepaskan. Gitu. Sampai ke bawah, tidak netes sedikit pun, tidak netes. Kan aku katakan bisa. Gitu. Nah, kalau orang wali itu lain. Lahumma yasha'una inda rabbihi. Mereka itu berkehendak apa saja dituruti sama Allah Ta'ala. Kenapa? Kekasihnya Allah. Walinya Allah. Nah, makanya berusahalah kamu itu jangan cuma dengar. Habib Umar Mokhtar begini. Sultan Abi Talib Az-Zabidi begini. Biarkan kamu itu menjadi pelakunya juga. Karena sejarah itu tidak akan terulang. Sejarah itu tidak akan terulang. Kepada satu orang tidak mungkin terulang. Kamu semuanya akan menjadi sejarah. Kamu semuanya akan menjadi bagian daripada sejarah. Walaupun sejarah itu sejarah kamu saja. Setiap orang ada sejarahnya. Paham? Seperti kalian, sejarah dari mulai lahir sampai sekarang umur 18 tahun, itu apa saja sejarahnya itu ada. Bisa dirangkumkan. Kalau ada yang mau. Gitu. Walaupun banyak yang gak mau. Gitu. Buat apa dirangkumkan sejarahnya gitu. Kecuali kalau orang besar dirangkumkan, ya kan? Nah, jadi orang besar biar dirangkum. Jadi orang besar supaya ditiru. Jadi orang besar supaya diteladani. Jadi orang besar supaya disebut-sebut. Seperti ini Habib Umar Mokhtar kapan meninggalnya dia? Berapa abad yang lalu, tapi sampai sekarang disebut. Kenapa orang besar? Itu artinya menjadi sebagai sejarah. Jangan biarkan kita itu cuma mendengar, tapi biarkan diri kita itu sebagai pelakunya. Ya, nah, dan kita harus optimis. Gak ada yang gak mungkin. Semuanya mungkin bisa terjadi. Asalkan kita mau. Karena Allah dulu, Allah sekarang itu sama saja. Tetap Allah yang dulu dan Allah yang sekarang sama. Sama khairnya, sama baiknya, sama berkuasanya, sama mempunyai kemampuan yang sama, tidak berbeda. Sebagaimana Allah Ta'ala memberikan kemuliaan kepada Habib Umar Mokhtar, Allah juga mampu memberi kemuliaan kepada kita. Akhirnya sampai sekarang itu terbangun. Tinggi menaranya, itu gak ada strukturnya, gak ada besinya, gak ada. Kalau kita bangun ini kan, ini ada pondasinya, ya kan? Ada tuh, ada apa namanya itu, besi itu, kayak pondasinya itu. Nah, itu gak ada. Tapi tinggi seperti itu, dan beliau mengatakan ini terus sampai hari kiamat. Nah, alhamdulillah sampai sekarang udah berapa ratus tahun, sampai sekarang tetap menjulang tinggi. Nah, itu Habib Umar Mokhtar. Habib Umar Mokhtar ini sekali nafas dia membaca Ya Latif sebanyak 1000 kali. Kok bisa? Ya bisa. Karena apa? Mereka itu adalah para aulia, diberkati umurnya, diberkati waktunya, diberkati hartanya, diberkati anak-anaknya, diberkati semuanya. Kenapa? Mereka itu adalah orang-orang yang sudah mengorbankan dengan pengorbanan yang berat-berat, sehingga disayang oleh Allah Ta'ala. Imam Bamakhramah, Syekh Umar Bamakhramah, beliau katakan antara asar sama maghrib, aku bisa membaca Hatam Al-Quran sebanyak 70 kali. Kok bisa? Bisa. Karena apa? Diberkati umurnya. Jadi waktunya itu walaupun antara asar sama maghrib cuma 3 jam. Bagi dia, oleh Allah Ta'ala dijadikan seperti 30 hari. Sehingga satu hari bisa dua kali khataman. Atau tambah panjang. Kalau Allah mau, bisa saja. Nah, itu. Sama seperti itu. Habib Ahmad Al-Muhajir, yaitu datuknya para habaib yang pertama kali masuk ke Hadramaut. Itu beliau membaca Al-Quran dalam satu tempat itu, sampai dalam beberapa jam saja itu menghatamkan sampai beberapa kali. Orang awam gak paham. Ah, masa iya sih? Masa bisa baca Quran sampai menghatamkan Quran sampai beberapa kali hanya dalam waktu satu kali dudukan? Maka kemudian orang yang tidak percaya itu datang kepada Sayyid Ahmad Al-Muhajir. Kemudian beliau itu menjadi raksasa besar. Lalu itu kan yang namanya pori-pori itu kan ada bulunya. Ya kan? Bulunya itu gak tahunya punya kepala. Setiap bulu ada kepalanya. Setiap rambut ada kepalanya. Setiap kepala, setiap rambut itu baca satu ayat Al-Quran. Berapa banyak rambut yang ada. Kalau kita punya komputer, ya, kita pegang mouse-nya dari awal Quran sampai akhir Quran. Begini, dipijit gini. Sampai ke bawah. Berapa lama? Nah, berapa lama? Sebentar apa lama? Ah, yang bilang lama berarti nggak pernah buka internet. Nggak pernah pakai komputer namanya. Tapi yang biasa dipegang ulek-ulek gitu. Tahu komputer nggak? Buka Al-Quran. Dari awal Al-Quran sampai akhir. Di apa kasih tunjuk. Yang kan ada panah ke atas dan panah ke bawah. Pijit yang ke bawah. Dari awal sampai akhir. Cepat nggak cepat? Nggak sampai 5 menit selesai. Pem, itu bisa, kenapa ini nggak bisa? Kalau setiap satu ayat, satu rambut, baca satu ayat. Berapa rambut yang ada di badan? Padahal ayat yang ada dalam Quran cuma 8.000. 6.000? Apa dalil rambut ada berapa? Lebih dari 6.000. Nggak percaya, hitung sendiri coba. Itu loh. Mungkin kan? Mungkin. Segala sesuatu itu mungkin. Nah, oleh karena itu, maka mereka para aulia itu diberikan kemuliaan oleh Allah Ta'ala. Waktu yang ada itu menjadi barokah. Kenapa demikian? Karena mereka itu melaksanakan isi syariat. Jadi semua yang melaksanakan syariat, maka dia itu akan menjadi mendapatkan keutamaan daripada Allah Ta'ala. Sampai kemana sekarang? Faidatun. Yajuzu lizawji an yadriba zawjatahu ala tarki zinah. Wawa yuriduha. Watarkul ijaba ilal firasi. Katanya, seorang suami itu boleh memukul istrinya. Boleh memukul istrinya. Tapi memukul bukan nampar ya. Bukan nampar. Bukan dipukul pakai bogem begini enggak. Mukul di sini itu dicontohkan seperti kalau pakai siwak. Nih, ini siwak. Pukulkan gini. Sakit enggak? Enggak sakit ya. Kayak gitu mukulnya. Jangan salah paham. Nah, tapi walaupun mukul kayak begini, tanya sama Ustaz. Ustaz pernah enggak melakukannya? Pernah enggak? Alhamdulillah, kalian menjadi saksi. Ustaz enggak pernah melakukannya. Kenapa demikian? Karena Ustaz punya istri yang solihah, Masya Allah. Jadi, mukul di sini memang diperbolehkan, tapi dengan syarat. Dengan syarat. Apa syaratnya? Yang pertama, kalau kita tahu, kalau seorang istri itu dipukul oleh suaminya, dia itu akan manut setelah itu, atau akan jera daripada sesuatu yang tidak disukainya. Yang kedua, pukulan itu tidak sampai melukai atau mematahkan. Ingat. Terus, yang ketiga, pukulan itu dilaksanakan setelah diberikan teguran sebelumnya. Jangan langsung dipukul. Makanya kalau ada seorang istri yang kemudian durhaka kepada suaminya, pertama kali dinasehati, ditegur. diberikan ancaman. Gak mau juga, ya kemudian dipisah ranjang, tidak ngomong. Gak mau juga dipukul terakhir. Seperti itu. Kapan seorang suami itu boleh memukul? Katanya. Ala tarkiz zina. Kalau dia itu tidak mau berhias. Wahua, padahal suami itu yuriduha, dia ingin. Misalnya, ketiban sial suami dapat istri yang gak suka mandi. Misalnya. Karena Ustaz nyangkanya dulu dari husnudunnya Ustaz dulu. Namanya perempuan itu semuanya harum. Karena perempuan itu bagikan bunga. Ya kan? Gak taunya perempuan juga ada yang kempro. Gitu. Perempuan itu ada yang gak suka berhias. Ada yang gak tahu membedakan dirinya itu harum atau tidak. Bau kecut atau bau lidah buaya dia tidak peduli. Gitu. Ustaz sangatnya begitu, subhanallah. Karena kenapa? Karena Ustaz berkaca kepada ustazah. Gitu. Sehingga suatu waktu, satu hari, husnudunnya Ustaz itu pecah semuanya. Dikarenakan pada waktu itu Ye Umar itu sakit kakinya. Ustaz antar ke dokter. Ketika Ustaz antar ke dokter, Ustaz bilang, enggak, enggak mau ke dokter. Kata dia, udah nanti tak beli-beliin. Mau dia. Udah, akhirnya kita ke Indomaret dulu. Beli-beliin biar dia mau. Waktu di Indomaret, waktu mau bayar di kasir, tahu-tahu si kasirnya itu, waktu dia begini, pop, gitu. Baunya itu seperti lidah buaya. Sampai Ustaz tahan nafas waktu itu. Gitu. Jadi bayar sampai tahan nafas. Gitu. Ternyata ada juga perempuan yang bau lidah buaya. Gitu. Sudah. Nah, karena Ustaz tahu kalau laki-laki banyak. Gitu ya. Nah, karena Ustaz sendiri kadang-kadang kalau main bola itu sama Musaid, pas lagi bau lidah buaya, Ustaz belikan MBK langsung suruh kasih, suruh pakai. Gitu. Karena habis Ustaz pernah lagi bawa bola, pas keciuman lidah buayanya, akhirnya tak tinggal bolanya. Itu yang pertama. Sudah. Pada itu Ustaz pergi ke dokter klinik. Nah, daftar kan, daftar begini-begini. Nah, ini apa? Saya kata, Ustaz katakan begitu sama susternya itu. Waktu ngomong ini Pak, diisi Pak. Waktu ngomong-ngomong begitu, asapnya itu Masya Allah. Hanya Ustaz waktu itu bilang, hari apa ini kok ketiban sial sih kita. Jadi dua kali kena, akhirnya dua kali terpecahkan husnudunnya Ustaz. Ustaz kira itu perempuan itu Masya Allah jaga diri. Kalau Ustaz aja begitu menjaganya, apalagi perempuan gitu lah maksudnya. Gak taunya ada juga perempuan yang kempro gitu. Misalnya, ada seorang suami ketiban perempuan yang kayak begitu. Pakai MBK ya? Gak pakai MBK. Mandi ya? Gak mau mandi. Kenapa gak mau mandi? Iya, tunggu sampai malam purnama. Ya Allah. Kalau terjadi seperti itu boleh dipukul. Boleh dipukul. Kenapa? Suami punya hak untuk bersenang-senang dengan istrinya. Itu maksudnya. Kemudian, kapan lagi boleh katanya? Wa tarkul ijaba ilal firas. Kalau suruh tidur sama dia enggak mau. Kenapa? Enggak masih sibuk main gameplay misalnya. Atau main apa itu? Apa namanya? Bekel. Sini tidur. Enggak mau main bekel dulu. Dipukul boleh gitu. Wan yadriba 'alal khuruj minal mazil bighairi izni. Kalau dia itu keluar dari rumah tanpa izinnya juga boleh dipukul. Karena itu adalah sebuah bentuk pembangkangan atau kedurhakaan seorang istri terhadap suami gitu. Oleh karenanya jangan sampai meninggalkan rumah walaupun hanya satu langkah kecuali dengan izin dari suami. Sekarang kebalikannya. Kalau suami mau keluar tanya mau kemana. Nanti kalau sudah pulang dari mana, sama siapa, dan sebagainya. Itu gak boleh. Kenapa? Yang memimpin itu adalah suami, bukan istri. Istri kalau mau keluar harus izin. Kalau dia terlambat ditanya, bukan sebaliknya. Nah, kalau kita ikuti syariat, maka kita akan mendapatkan berkah dan ridha Allah SWT. Nah, jadi enggak boleh ya, keluar dari rumah dengan tanpa seizin dari suami. Boleh tidak? Kalau seumpama izinnya langsung sekaligus. Suamiku, aku izin ya. Selama sebulan ke depan ini setiap hari aku keluar sekian, apa, setiap hari begini. Boleh enggak? Enggak boleh. Harus diupdate. Harus diupdate. Karena bisa jadi hari ini suami mengizinkan, hari berikutnya suami tidak mengizinkan. Jadi harus ikuti aturan agama. Wala darbiha alwalad alladhi la ya'gilu inda bukha'ihi. Kemudian, kalau seumpama si istri tidak mempedulikan anaknya, ketika menangis, tidak mempedulikan, dipukul sama suaminya. Karena membangkang perintah suaminya mendiamkan anaknya itu. Au ala syatmi ajnabiyyin. Atau dia mencaci maki orang lain. Ditegur sama suaminya, jangan, itu dosa, tetap dia dipukul, apa-apa. Wala tamziki siyabi zauj. Atau si istri merobek bajunya suami. Itu keterlaluan itu namanya. Enggak boleh ya. Jadi misalnya apa? Lagi marah sama suaminya langsung ditarik bajunya. Sobek bajunya. Enggak boleh. Itu tanda-tanda bahwasanya dia termasuk penghuni neraka. Jadi, terus gimana? Ya harus ikut, manut dengan syariat. Syariat itu mengatakan tidak boleh. Bikin marah saja, bikin galau tidak boleh. Apalagi sampai marah-marah kepada suami. Jadi haram hukumnya. Wahdu lehyatihi. Apalagi sampai narik jenggotnya. Tidak boleh. Kalau narik jenggot, tidak boleh. Kalau nyisirin jenggot, sunnah. Jenggotnya disisirin misalnya. Bagus itu. Wagauliha lahu ya himar. Wah, apalagi si istri mengatakan pada suaminya, himar. Gitu. Memang itu luar biasa itu. Himar itu artinya keledai. Hei, keledai. Gitu. Atau apa, anjing, babi, atau lainnya yang tidak pantas, boleh suami itu memukulnya, itu boleh. Dan perkataan semacam itu termasuk perkataan yang mengandung dosa yang sangat besar. Ya balid, hai orang bodoh. Wa in syatamaha qabla dzalik, walaupun suami itu telah mencacinya sebelumnya. Misalnya suami yang mengatakan, hei keledai, betina. Misalnya, istri mengatakan, hei keledai, jantan. Atau si suami mengatakan, hei kambing, hei anjing. Gitu. Kalau seperti itu, tetap suami boleh mukulnya. Nah, oleh karena itu, orang yang semacam itu adalah orang yang tidak tahu untuk apa sih hidup. Ketika orang tidak tahu bagaimana maksud tujuan daripada kehidupan ini, jadilah orang semacam itu. Ngerti gak? Jadi gak mungkin. Jangan bermimpi kamu hidup tanpa celaan orang. Kamu hidup tanpa hinaan orang. Kamu hidup tanpa sesuatu yang kalian tidak suka daripada orang. Gak mungkin. Camkan baik-baik. Atau satu hari saja, kamu hidup dalam keadaan bahagia dari awal sampai akhir hari itu, dalam keadaan bahagia. Semuanya bahagia. Gak mungkin. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Kami ciptakan manusia selalu dalam kesusahan. Jadi gak mungkin orang itu dalam keadaan bahagia terusnya. Pasti ada bahagianya, ada susahnya. Makanya Allah Ta'ala firman dalam Al-Quran, Inna ma'al usri yusra. Jadi setelah kebaikan, pasti setelah kesulitan pasti ada kemudahan. Kalau kesulitan terus, stres. Harus ada kemudahannya, biar gak stres. Nah, jadi kadang-kadang orang itu begitu, baru terasa enak hidup, ada masalah lagi. Nah, gitu. Dan itu akan terjadi terus sampai kita mati. Makanya kita minta pada Allah Ta'ala supaya kita dijadikan oleh Allah Ta'ala sebagai orang-orang yang sabar. Kenapa? Kata Nabi SAW, sabda Nabi dan hadisnya, man u'tiya sabru faqad faka'annama u'tiyal khairu jami'a. Barang siapa yang telah diberikan kesabaran, maka seakan-akan dia itu telah diberikan semua kebaikan oleh Allah SWT. Ya, semua kebaikan kembalinya kepada sabar. Sehingga pantas jika Allah Ta'ala firman, innama yuwaffas sabiruna ajrohum bighairi hisab. Mereka yang sabar itu pasti akan dibalas oleh Allah Ta'ala perbuatan sabarnya itu dengan balasan yang tidak terhingga, tidak terhitung. Au tukallimu hama zauji liyazmal ajnabi sautaha. Atau au takallumu hama ajnabiyin. Wa ala kasfi wajhiha lighairi mahram, atau membuka wajahnya kepada selain mahram. Boleh dipukul karena itu bentuk-bentuk kedurhakaan seorang istri dari suami. Au takallumu hama ajnabiyin, atau dia berbicara dengan seorang laki-laki ajnabi. Enggak boleh. Walaupun ustaznya, walaupun. Jadi dia boleh berbicara dengan suami setelah minta izin dulu kepada berbicara dengan gurunya setelah minta izin dulu kepada suami. Harusnya seperti itu. Jadi kalau sudah kawin, udah putus hubungan dengan setiap laki-laki yang manapun kecuali yang mahram saja. Terus, au takallumu hama zauji liyasma' al-ajnabi sautaha, atau dia berbicara bersama suami tapi supaya ada orang yang ajnabi situ mendengar suaranya, itu juga tidak boleh. Kalau dilakukan oleh istri, maka boleh dipukul oleh suaminya. Awai tauha min baitihi malam tajus malam tajril ada bi'taihi, atau si istri memberikan dari rumahnya yang biasanya tidak seperti kebiasaannya, dia itu memberikannya yang diperbolehkan oleh suami. Enggak boleh memberikan sesuatu daripada hartanya suami kepada orang lain, itu harus dengan izin suami. Walam tinaiha minal wasli, atau dia mencegah suaminya untuk melakukan silaturahmi, mau pergi ke orang tuanya enggak boleh, mau pergi ke rumah sanak familinya tidak boleh, mau berhubungan telepon dengan salah satu keluarganya tidak boleh, itu termasuk yang durhaka, jadi boleh dipukul. Wa fi darbiha ala tarki shalah qaulani, tapi kalau semua dia tidak mau salat gimana? Nah, jadi intinya, ini kan contoh-contoh pembangkangan seorang istri terhadap suami. Termasuk marah-marah sama suami, mengangkat suara kepada suami, cemberut depan suami, melengos dengan suami. Tahu melengos? Paham, jadi cemberut sambil. Paham, nah, itu namanya melengos. Itu namanya. Ustaz nggak pernah, jadi Ustaz nggak paham kayak gimana sih melengos itu. Tahu melengos? Mengalihkan pandangan gitu loh. Sambil nenyek. Itu melengos tuh namanya. Nah, jangan pernah kita melengos walaupun sekali dalam seumur hidup kita. Jangan pernah. Ya. Nah, karena itu termasuk tanda-tanda kedurhakaan seorang istri terhadap suami. Apalagi? Apalagi yang termasuk durhaka kepada suami tapi tidak disebutkan. Kesimpulannya, kalau kita keluar daripada ketaatan seorang istri kepada suaminya, atau dengan kata lain, membangkang suaminya. Atau dengan kata lain, membuat marah suaminya. Maka berarti kita telah melakukan sebab-sebab kedurhakaan kepada suami. Kalau sudah melakukannya, maka suami berhak untuk memukul kita. Nah, itu maksudnya. Tapi kalau seumpama dia melakukan suatu kemaksiatan, tapi tidak ada hubungannya dengan suami. Seperti apa? Dia tidak sholat. Kan hubungannya dengan Allah, bukan dengan suami. Terserah dia mau sholat, gak mau sholat. Nah, cuma suami itu harus memberi tahu dia kalau dia itu berbuat maksiat. Nah, apakah boleh mukul apa tidak? Nah, itu ada dua gaul. Asauha lahu darbuha ala zalik iza lam taf'al bil amr. Jadi katanya boleh dia memukulnya kalau sudah disuruh. Nah, berarti kalau disuruh berarti kan perintahnya suami. Dia tidak mau melakukannya, boleh pukul. Kalau perbuatan dosa-dosa yang lainnya, itu bukan urusan suami. Dia su'dun kepada orang. Bukan perbuatan suami, yang penting inti baik kepada suami. Usudon itu urusan inti, dosa-dosa inti. Nggak ada dosa istri tanggung suami atau suami tanggung istri, nggak ada. Jadi masing-masing menanggungnya sendiri-sendiri. Wa lam annahu ayashan yang bagi lirajuli an yusi imratahu. Allah subhanahu wa ta'ala alam. Semoga kita termasuk istri yang solihah. Sampai kemana? Bismillahirrahmanirrahim. Kita membaca di kitab Manhajus Sawi. Katanya wa qala Syafi'i radhiyallahu anhu man arada dunya fa alaihi bil ilm wa man arada al akhirata fa alaihi bil ilm fa innahu yutaju ilaihi fi kulli minhuma. Imam Syafi'i berkata radhiyallahu anhu, barang siapa yang menginginkan kehidupan dunia, maka hendaknya harus melandasinya dengan ilmu. Wa man arada al akhirah, barang siapa yang ingin kehidupan akhirat, maka juga harus dengan ilmu. Fa innahu yuhtaju ilaihi fi kulli minhuma, karena ilmu itu diperlukan di dalam masing-masing dari dua keadaan tersebut. Barang siapa yang menginginkan keduanya juga harus dengan ilmu. Kamu tidak menjadi orang berhasil di dunia kecuali dengan ilmu. Orang juga tidak akan berhasil di akhirat kecuali dengan ilmu. Orang yang bodoh adalah orang yang sengsara. Nah, makanya supaya kamu tidak menjadi orang yang sengsara, maka hendaknya kamu dasari diri kamu itu dengan ilmu. Nah, ilmu yang dimaksudkan di sini bukan ilmu yang berkaitan dengan duniawi, tidak. Tapi ilmu yang dimaksudkan di sini adalah ilmu yang berkaitan dengan syariat atau ilmu agama. Yang meliputi ilmu tentang wajib dan yang haram. Begitu pula ilmu yang meliputi tentang akhlak yang baik dan yang tidak baik. Begitu pula ilmu yang berkaitan dengan bagaimana cara membersihkan hati dan sebab-sebab yang mengotori hati. Itu ilmu semacam itu yang dimaksudkan di sini. Kalau orang belajar ilmu agama, pasti dunianya kan akan bahagia. Akhiratnya juga bahagia. Apa sih kaitannya? Kaitannya kenapa kalau orang mau hidup dunia juga membutuhkan kepada ilmu, memerlukan ilmu. Bukankah ilmu agama itu hanya membawa kesenangan dan kebahagiaan di akhirat saja? Tidak. Tapi ilmu agama itu juga membawa kebahagiaan di dunia. Karena apa? Karena kaitan ilmu syariat ini dengan tindak tanduk kita sehari-hari itu sangat terkait. Misalnya gini, ada orang datang kepada Imam Hasan Al-Basri. Dia mengadukan tentang rezekinya yang sempit. Maka diperintahkan supaya dia memperbaiki sholatnya. Kemudian datang lagi satu orang yang berangan-angan mendapatkan momongan tapi tidak mendapatkan juga. Maka diwasiatkan suruh perbaiki sholatnya. Datang lagi satu orang lagi, yang ketiga, yang dia itu mengadukan tentang ladangnya yang kering. Tidak turun hujan. Maka lagi-lagi dia mengatakan perbanyaklah istighfar dan perbanyaklah sholat. Jawabannya kok satu. Nah, di sini kita bisa melihat, itulah kaitan agama, kaitan ilmu agama itu dengan kebahagiaan dunia. Kenapa? Nggak mungkin seorang itu bahagia kalau tanpa syariat agama. Nggak mungkin. Makanya jangan berharap kamu menjadi orang soleh kalau nggak pernah belajar ilmu agama. Jangan berharap suami kamu akan menjadi suami yang soleh, suami yang baik, yang bisa memimpin keluarganya kalau dia tidak pernah tersentuh dengan agama. Nggak, jangan berharap. Kenapa? Orang kalau tidak tahu, dia akan terjerumus. Kalau orang tahu, dia akan waspada. Misalnya, di depan musala ini, Ustaz telah siapkan lubang-lubang yang banyak. Ya kan? Lubang-lubang. Kalau kamu terjerumus ke dalam lubang itu, kamu tersungkur di dalamnya. Sehingga kamu celaka. Luka-luka, patah kaki, dan sebagainya. Mau kamu sengaja mau masukkan diri kamu dalam situ? Kenapa? Nggak mau sakit. Sifatnya manusia seperti itu. Nggak mau sakit. Nggak mau berdarah. Nggak mau sengsara. Itu sifat manusia yang asal. Kenapa? Kita masih ada akal. Akal itu yang menjadikan kita seperti itu. Nah, tapi kalau orang itu tidak tahu, maka mau nggak mau dia terjerumus. Mau nggak mau dia terjerumus. Walaupun dia itu ahli silat. Walaupun dia itu sakti. Walaupun dia bisa terbang, walaupun. Nah, tetap aja kalau dia nggak tahu bisa terjerumus. Itu loh. Contohnya seperti itu. Logikanya itu seperti itu. Jangan berharap kamu itu akan mendapat suami yang soleh kalau dia itu tidak pernah tersentuh dengan agama. Artinya apa? Nggak pernah hadir majelis taklim. Nggak pernah belajar kepada guru. Nggak pernah baca kitab-kitab syariat. Bagaimana kamu jadi orang alim? Caranya bagaimana dia nggak paham? Caranya tobat bagaimana dia nggak paham? Caranya sholat bagaimana dia nggak paham? Bagaimana akan hidup bahagia? Hidup bahagia itu adalah hidup kalau dia benar-benar bisa melaksanakan dua hal sekaligus. Apa itu? Hal yang pertama, hablum minallah. dengan melaksanakan ibadah dengan sempurna sesuai dengan arahannya. Yang kedua, hablun minannas. Nah, mungkin dia akan bahagia kalau hablun minannas saja, karena bikin bahagia Allah kok. Kita baik kepada manusia, tapi enggak baik kepada Allah. Salah. Kita baik kepada Allah, enggak baik kepada manusia. Salah. Dua-duanya harus baik. Contohnya seperti sahabat Nabi yang diceritakan kepada Nabi Galia Rasulullah, itu perempuan itu ahli puasa, ahli bangun malam, tapi dia itu menyiksa kucingnya sampai kucingnya itu mati. Apa kata Nabi Muhammad SAW? Dia finar, dia di neraka. Kenapa? Nggak baik hubungannya dengan makhluk. Walaupun baik hubungannya dengan khalik. Atau baik kepada orang, baik, manis katanya, tutur katanya lembut, perangainya itu sangat indah dan menyenangkan kepada orang lain. Tapi dia nggak sholat, nggak baik hablum minallahnya. Gimana hukumnya? Nggak percuma. Karena apa? Setiap kewajiban kalau nggak dilaksanakan itu akan berpengaruh tidak baik kepada orang itu. Makanya disebutkan dalam Al-Quran, man ya'mal su'an yujza bihi. Kalau orang nggak sholat ya dia harus siap-siap untuk mendapatkan ganjarannya. Ganjarannya apa? Ya kita bahagiaan, kesengsaraan itu, keapesan itu. Gitu. Itu maksudnya. Begitu pula kalau dia itu sampai terjerumus ke dalam dosa demi dosa. Nah, tapi kalau orang dikasih tahu ini loh, setiap satu langkah itu ada lubang. Lalu setelah itu dua langkah berikutnya ada lubang. Lalu setelah itu tiga langkah berikutnya ada lubang. Nah, dia waspada. Oh ini lubang, berarti kita harus menghindarinya. Oh ini lubang berikutnya, kita harus menghindarinya. Tahu. Nah, paham. Kalau orang nggak tahu, nggak dikasih tahu, anak baru, nggak dikasih tahu, dipastikan terjerumus nggak? Dipastikan terjerumus. Nah itu contohnya. Makanya kita itu harus mempunyai jiwa rahmah, jiwa syafaqah. Karena mereka yang di luar sana itu adalah saudara-saudara kita sendiri. Jadi mereka berpacaran, mereka nggak tahu kalau itu dosa. Mereka berzina, mereka nggak tahu kalau itu dosa. Mereka sampai mengkonsumsi narkoba, mereka nggak tahu kalau itu dosa. Mereka berdurhaka pada orang tuanya, mereka tidak tahu kalau itu dosa. Mereka suka berkelahi, mereka suka tawuran dan sebagainya, mereka nggak tahu kalau itu nggak boleh dilakukan. Nah, supaya mereka tahu bagaimana, kita ajak, kita giring mereka. Supaya apa? Supaya mengenal ilmu agama. Dengan mengenal ilmu agama, maka jadilah mereka itu seperti anak pesantren ini. Seperti kalian ini. Ada yang mau membuka jilbabnya di depan ustaz sekarang? Walaupun gak ada ustazah. Nah, walaupun gak ada ustazah. Kenapa? Karena takut kepada siapa? Allah. Karena hukumnya membuka jilbab depan laki-laki yang bukan mahram. Hukumnya ada haram. Nah, kenapa kamu begini sekarang? Dulu enggak? Nah, karena dulu enggak tahu. Sekarang sudah tahu. Gitu loh. Mau makan daging babi? Nah, dulu iya, sekarang enggak gitu loh. Nah, kali-kali gitu loh. Mem, dulu kan enggak berhati-hati, sekarang sudah berhati-hati. Mau kau jalan sama laki-laki? Lihat dulu siapa laki-lakinya. Kalau sama orang tua enggak apa-apa. Kalau orang lain enggak boleh. Mem, ayah. Kenapa? Karena sudah tahu. Coba dulu. Diantar satpam bolehlah, diantar kernet boleh, ojek pun juga boleh gitu loh. Ya kan? Ya enggak dulu. Sekarang mau masih mau naik ojek? Walaupun jalan jauh? Walaupun jalan jauh? Iya kan? Ah, kenapa? Karena kamu sudah tahu. Ada yang mau ninggalkan sholat? Nah, kenapa? Karena tahu sholat hukumnya wajib. Ah, tapi mereka kenapa di luar sana banyak yang enggak sholat? Nah, kita harus memberitahu kepada mereka. Itu loh maksudnya. Ah, sehingga saat kalau mereka enggak sholat, berarti mempunyai tanggungan. Allah marah. Kewajibanku kok enggak dilaksanakan sih? Padahal yang memberikan kebahagiaan siapa? Allah. Memberikan rezeki siapa? Allah. Memberikan orang itu supaya hormat kepada dia siapa? Allah. Nah, semuanya Allah. Nah, karena dia itu tidak taat kepada Allah Ta'ala, semuanya dicegah oleh Allah Ta'ala. Itu loh, kaitannya ilmu syariat itu dengan kebahagiaan. Enggak mungkin. Enggak mungkin dan tidak mungkin. Jadi jangan kamu berharap, wah ini suamiku orang kaya, konglomerat, baik, akhlaknya, bakti sama orang tua. Suatu waktu nanti dia akan terjerumus. Kalau tidak pernah berdasarkan pergaulannya itu dengan landasan agama. Jadi harus belajar agama. Jadi kalau paling enggak, kalau semua mak adon minta kamu, ente minta. Saya mau menerima pinangan kamu dengan syarat. Kamu harus duduk di dalwa selama sebulan paling enggak. Gitu. Kursus gitu. Atau belajar, hadir pengajian dan sebagainya. Pokoknya nanti harus siap. Kalau punya suami yang bukan ustadz, kamu harus target setiap minggu mereka harus hadir majelis taklim paling tidak 3 kali. 1 minggu. Kalau kamu ingin suami yang membahagiakan kamu. Kalau tidak, ya jangan salahkan. Kalau suami itu tidak bisa membahagiakan kamu. Kenapa gak mungkin? Suami itu akan menjadi soleh kecuali kalau dia itu tahu ilmunya, tahu caranya menjadi orang soleh itu bagaimana. Sedangkan cara menjadi orang soleh dan syariat itu dijelaskan, diajarkan di pesantren-pesantren, madrasah diniyah maupun di majelis taklim, Jangan biasakan, saya belajar kok, belajar di mana? Di buku. Hanya bersandar pada buku, jangan. Kenapa? Kalau cuma bersandar pada buku, nanti setannya lebih banyak, salahnya lebih banyak. Harus dengan hadirnya atau panduan dari seorang guru. Kita minta pada Allah Ta'ala, semoga kita semua mendapatkan ilmu yang bermanfaat, ilmu yang barokah, ilmu yang menuntun kita kepada kebahagiaan, kepada keamanan, kepada kesejahteraan, dan kepada kesentosaan. Dan semoga seluruh keluarga kita, orang tua kita, saudara kita, anak cucu kita sampai hari kiamat, dan seluruh kaum muslimin diberikan takdir oleh Allah Ta'ala untuk mempunyai ilmu agama dalam hatinya, sehingga ilmu tersebut menuntunnya kepada kebahagiaan, menuntunnya kepada kenyamanan, dan menuntunnya kepada mendekatnya kepada Nabi kita Muhammad SAW di dunia sebelum di akhirat nanti. Ala hadiniya wa kuniatin salihah wa alamana wa salih al-fatihah.